Kullau antum tamlikuna khuzaina rahmati rabbi idzal amsaktum khasyatal infaq wa kanal insanu qatura. Walakad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Israila isja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adzunnuka ya Musa mas'hura. Qala laqad alimta ma anzalaha ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adzunnuka ya fir'aunu mas'hura. Fa'arada an yastafizzahum minal ardi fa'akhraqnahu wa man ma'ahu jami'a. Wa qulna min ba'dihi li bani Israila iskunul arda fa'idha ja'a wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Kul ngucapo sira Muhammad lagu maring kufar atau lagu maring tiang kata. Lau antum diparil utawi sira kabeh. Diandekan diparet utawi sirokabe iku tamliku na iku miliki sirokabe atau menguasai sirokabe atau jadi ngerajani sirokabe tamliku na iku jadi menguasai sirokabe atau miliki sirokabe khaza ina rahmati robbi ing piro-piro khazanai piro-piro gudangi rahmati pengiran ingsun minar rizki sangking rezeki wal matori lan udan. Idzan nalikane mengkono la amsaktum yektine bakal ngekang sira kabeh utawa ngeker sira kabeh ela bakhiltum yektine dadi tambah medhit sira kabeh. Kowe umpama tambah sugih tambah nguasani donya, kowe tambah medhit khasyatal infaqi krana wedine entake khazain, entake donya, entake khazain. Khaufana fatiha tegese kuwatir entake khazain. Bil infaqi kelawan sebab nglakoni infaq. Fatak turu mongko dadi sebabe medhit sira kabeh. Wa kana lan ana sapa insanu sapa manusa iku katuron iku akeh medhite iku dewa tak dasar medhit e bakhilan tegese dewa tak dasar bakhil to medhit. Walakat atena lan teman-teman maringi sapa ingsun Musa ing Musa atis ayatin ing songo pira-pira ayat bayinaten ingkang jelas-jelas kabeh. Wa dikhaten tegese ingkang jelas kabeh. Waya titisu ayah iku alyat iku tangan, maksudnya tangan sing sing warna sinar. Faida ya faida ugi nadirin. Wal asolan tekan tongkat. Wat tufanu lan tofan. Angin tofan. Wal jarodu lan walang. Walang sing musibah. Wal kumalu lan kutu. Ta itu mau wat dufadi lan kata atau kodok. Wat damu lan darah. Awit tomso to kehabuse wajah. Wasini nulan piro-piro. Wasini nalan piro-piro. Nopo dipaceklik. Wanak sesama roti lan kurangi piro-piro buah-buahan. Fas al mongkota ko siroya Muhammad hi Muhammad bani Israila ing bani Israil. Anhu sangking ikilah masalah Nabi Musa soala takririn klan takok sing nguatno lil musyrikina kedhe piro-piro musyrik nguatno ala sidki kae ngatasi bendere siro Muhammad. Awfakul nalahu isal wafikir atin bilaf dilmadi fasa'ala fasa'ala bani Israil bukan fasa'al tapi fasa'ala. Ifja analikane teko sapa Musa hum ing Bani Israil faqala mongko ngucap lagu maring Musa sapa Fir'aun Fir'aun inni la'azunnuka ya Musa masura inni sak temen ingsun la'azunnuka yektine nyangka ingsun ka ing sira ya Musa Musa tak sangka masuran ingkang den sihir mahdu antekese ingkang den tipu mahluban tur ingkang den kalah napa ala akli ka ing atase akal sikur dianggap pun stres dianggap pun edan kala dawuh sapa Nabi Musa laqad alimta teman-teman ngerti sira Musa ma anzala ranurono ha ulail ayat imkon-mkono ayat sopa ila rabbis samawati kecuali pengirani piro-piro langit wal ardi lan bumi baso iro khali jadi piro-piro ibarat atau piro-piro teladan ibarat dikisi piro-piro teladan walakin nakat tapi ini utai siro fir'on kutu anidu iku angas siro fir'on wafikir atin didom bita klan dumaita kola lakot alim tu buatan lakot alim ta di lakot alim tu wa ini lan sak temen ingsun la adunik tin yang kok ingsun ka ing sira ya fir'aun fir'aun tak sangka masburon ingkang rusak halikan tegese ingkang rusak au masrufan to ingkang den enggono adil khairi saking kaapian fa arada ayastafizza fa arada mongko ngarepno sapa fir'aun ayastafizza min don usir sapa fir'aun hum ing Musa ay yukhrija tegese ngarepno sapa fir'aun Eng ketokno Musa ing Musa wa qaumahu lan qaumi Musa minal ardi saking bumi ardi Misra tekse bumi Mesir. Fa'asruknahu mongkon nanggelamno ingsun hu ing Fir'aun wa manan wong mahu kang sertane Fir'aun jami'an halis kabehane. Wa qulna lan ngucap sapa ingsun mibadi saking sakwise Musa li Bani Israil maring Bani Israil. Uskununa tepono sira kabeh alardo ing bumi. Faidha ja'a mongkon alikane teka apa wa'dul akhirati apa janji sing terakhir. Aisa ati tekse kiamat. Si namu kau bakal nengkano ingsun bikum ing sira kabeh lafifan khalik bergelombang atau khalik berkelompok jami'an khalik berkelompok antum ya sira kabeh wahum lan Bani Israil. Muni kula terangno separuh mawon sing mungkin sing separuh tentang Nabi Muhammad. Niki wonten ayat tentang kritik, kritik terhadap pola atau watak dasar orang sing sugih. Boten sugih desa, sugih kabupaten itu sing melarat, maksudnya sugih tenan. Umpama manusa nu miliki khazanahe rahmate Allah, iku mesti tambah medhit. Artinya wong tambah sugih mesti tambah medhit. Senajan to medhite wong sugih iku jek luwe akeh timbang lumane wong melarat. Angger. Medhite wong sugih nasional iku nak bayar zakat jek 1 miliar, lumane wong melarat ya ora tau zakat. Tapi sekarang itu di kota sedang dikembangkan logika infak, orang-orang kaya itu sadar infak. Makanya sekarang itu donatur-donatur kota itu sedang mengembangkan lembaga-lembaga agama itu sehat semua. Karena memang sekarang itu trennya itu baru sadar-sadarnya orang kaya mau zakat, mau infak. Secara nasional wonten rumah zakat, tenggene Jakarta wonten basis badan infak dan apa? Zakat. Dan lembaga-lembaga kayak di Universitas Islam Indonesia dan UGM yang wonten lazis lembaga infak dan apa? Zakat ya, terus rumah zakat, basis dan sebagainya. Itu keberhasilan ulama atau orang-orang baik ya, ulama atau ustadz atau orang-orang baik untuk memberi penyadaran sama orang-orang kaya. Logika penyadarannya itu mudah sebenarnya, kalau kita mau berpikir serius itu mudah. Begini, orang itu kalau punya mobil Mercy, ada mobil Mercy segergane 500 miliar nopo sampe. Niku untuk perawatan niku kena nggo makani cah yatim 10. Kok oline mobil Mercy 500.000 piro. Paham? Engko tuku bensine sak liter sing super nopo niku yo larang. Semua peralatannya. Apalagi orang-orang kaya yang punya selera aneh, misalnya ngrumat bulldog atau herder. Niku jatah dagingnya itu satu hari 5 kilo nggo ngrumat cah yatim niku. Anak di herder sing sedina entek daging 5 kilo niku artine nek 50.000 mun 250.000 ping sak wulan terus gitu. Nggo ngrumat apa? Herder. Kalau orang-orang kaya kota itu kan aneh-aneh, kadang punya kebun binatang mini dan itu artinya biayanya apa? Tinggi, nggih. Sekarang tuh alhamdulillah di Jakarta, di Jogja, di mana-mana orang-orang kaya yang punya selera aneh-aneh itu memang tetap dilakukan, selera anehnya tetap dilakukan, tapi mereka sudah membandingkan dengan andekan itu disumbangkan pada fakir miskin atau pada yayasan Islam. Artinya tingkat keborosannya untuk hal-hal yang kayak begitu diinfakkan sama fakir miskin atau yayasan. Dan itu yang sekarang baru digarap kayak Ustadz Mansur dengan banyak bikin pondok tahfidzul Quran, terus ya banyaklah orang-orang yang menggalang dana dari donatur-donatur yang cara berpikir sekarang sudah mulai benar, yaitu dibandingkan kayak begitu. Mereka wong sugih niku nak mboten diingatkan begitu, biaya untuk asetnya itu lebih tinggi ketimbang napa umpama digo ngrumat sinten fakir napa miskin. Yang jenengan bayang wong ngrumat mobil senilai 1 miliar, itu putaran perawatannya itu 1 bulan minimal masih 2 juta. Nggo ngrumat napa? Ya itu gue dikesodakoh ini pun manfaatnya buat karuan. Karena tidak mungkin mobil harga 1 miliar kok all ini harga di dalam pinten ramu pinten itu selawai orang lain buat. Nah sekarang alhamdulillah kesadaran itu ada. Tapi tetap saja ngendikane pangeran, kalau kamu yang menguasai aset dunia ini tentu kamu akan takut lamsaktum khusyata lapa infak. Nah, sekarang tuh orang-orang tuh tertipu. Karena sekarang ada lembaga-lembaga donor, misalnya kayak orang-orang kaya di Amerika, di Eropa, itu mereka memang ada donor. Kalau ada gempa, ada tsunami, nyumbang sampai miliar. Tapi mereka itu dapat uang dari karena menggarap aset-aset kita. Misalnya Amerika menggarap Exxon Mobil di Indonesia, menggarap berbagai apa perminyakan di Indonesia, Freeport dan sebagainya. Memang ada dana safety net, dana apa sosial. Ya dan memang miliaran karena dari aset triliunan tentu apa. Sementara kita sing lomo donya dikono separo wae cek. Cek 20.000 donya induke mok 50.000. Dikono separo mok selawen napa? Tapi ini jadi pelajaran iki. Mane kula matur nuwun iki ambek tiang-tiang kota sing menggalang itu. Sekarang tuh ada kesadaran gimana orang-orang kota itu sadar bahwa saat mereka itu kikir terhadap fakir miskin, saat mereka kikir terhadap yatim piatu, toh mereka mengeluarkan uang puluhan juta untuk aset-aset yang mereka miliki. Pemene sing nak diselera aneh-aneh itu tadi kayak ngerawat mobil mewah itu ya biayanya tinggi. Ngerawat benda-benda seni itu juga biayanya napa? Tinggi. Pemene wong kota sing diselera mobil mewah sitok Alphard sak miliar, wis ngono di mobil antik 5. Golek suku cadange tok ning Jerman. Wah, itu biayanya berapa untuk memenuhi napa? Seleranya. Tentu karena putaran biayanya tinggi, mereka pasti la amsaktum fasyatal infak. Nak duitku 1 juta tak kena fakir miskin, kan kok aku nak tuku oline Alphard piye? Nak tuku oline Mercy piye? Bahkan apa sudah aku nak fakir miskin rasido, lan kok herdesku gak mangan sedino entek daging 4 kilo. Wong fakir miskin kok dibandingno napa? Herdes. Paham ya, ini penting kalau terangkan. Makanya pentingnya umat Islam punya ketegasan hukum. Ini kados tengene fekeh-fekeh. Merawat hewan sing gak jelas manfaatnya harus divonis haram. Karena efeknya nanti orang gak peduli. Efeknya orang gak apa? Gak peduli. Saat ini sampai dulu mau. Uang lagi duwe sapi, gue ratau ngedusi anaknya, malah esok ngedusi sapi. Loh, itu kan betul satu-satu. Paham ya? Wong seneng manuk perkutut. Esok-esok dilapi, kandange dilapi. Wadal anake bekompol dibeno. Nah, aku nak telek perkutut. Esok-esok napa? Steril terus. Artinya betapa manusia itu mudah lupa. Ngerduwe mainan di kesenengan wis. Begitu juga menyangkut dunia sepele kok tiang-tiang melarat niku rak mestine kudu sayang mbek anak. Iki gara-gara gelas dipecano anake, anake ditabuk. Gelas regane mbok 2000. Jiwet anake ditabuki mau anake mriyang preksa entek 200. Ja. Oleh kedunya nomor gelas pecah. Nah kula tak haram lho tenan bojo kula nyentak anak perkara gelas pecah, TV meneh ada gelas, TV pecah kira-kira ora tak sentak. Mosok anak kok dibandingno TV, anak kok dibandingno gel. Ya itu tadi karena kita merasa memiliki. Dan ini cara ilmu hikam, cara tasawuf. Kenapa terjadi khasyatan infak? Karena salahnya kamu tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Kamu merasa memiliki. Jadi awal dari kamu kikir karena merasa memiliki. Itu beda dengan dari awal kamu hanya merasa titipan. Merasa itu milik Allah yang diamanatkan ke kamu. Karena itu bisa merekonstruksi, bisa merubah pola pikir Anda. Misalnya sampai di duit, merasa itu mau titipan pangeran, wae pangeran. Tentu cara kamu berpikir wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, bahwa dalam harta yang kita miliki ada hak bagi orang lah. Tapi kan kita terbiasa dengan bahasa keangkuhan, ini milik saya, hak saya. Faham ya? Makanya cara ilmu-ilmu tasawuf wong nak salah awale mesti salah ngrine sing disebut al-bidayah lahiyan nihayah. Al-bidayah lahiyan nihayah. Kawitane perkara mesti dadi akhire perkara. Sampeyan nek duwe dhuwit 50.000 dari awal ngrasa wae pangeran mau titipan. Iku lomo ya gampang. Tapi nek dari awal ngrasa waemu ya aneh. Sampeyan dadi kiai nek ana santri kirimane pangeran cek bubar cek apa ya enteng dhisik sing nekno pangeran sik sing bubar pangeran. Tapi nek ngrasa wae ngaji kiai iki godhinge ra karuan. Terus meriyan. Ewur kok ngerasa wae berarti iku ya asal usule wong medhit wong drengki ya ana napa asal usule. Paham ya? Ngrumat anak bojo ki ngoten. Kula niku nganggep bojo kula ya amanate pangeran sing dititipno kula kan ngrumat anak ki. Sehingga tingkat otoriter kita, tingkat otoritas tertinggi kita, tingkat otoriter ya sifat-sifat menang sendiri ya aku. Wong aku diamanati ke otoriter. Coba kalau itu kamu wong wedok wani wong lanang. Wong lanang pemimpin tertinggi. Oh, terus saya naik dhewe. Makanya itu ada orang salah langkah itu ya dari awalnya cara berpikir salah. Makanya kalau maknani wa tamliku na khazaina rahmatir rabbi ngrasa duwe. Sebenarnya dia tidak pernah punya tapi ngrasa napa? Ngrasa. Coba kalau zaman Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak nglatih wong lomo itu gampang. Wancen ya wancen Nabi wong pinter tidak nglatih. Misalnya ada cerita gini, ini jadi pelajaran bagi kita. Suatu saat Nabi itu tanya Aisyah, Aisyah, saya ingin sarapan dengan daging yang tadi. Jadi Aisyah, wah muntelas ya Rasulullah, daging yang tadi sudah saya kasihkan fakir miskin. Jadi Kanjeng Nabi, kowe salah Aisyah. Sing mbok kekno ku sing ijek. Jadi alhamdulillah sahaja ana sing ijek. Artinya kalau daging itu dimakan untuk kepentingan pribadi, kanggo selera, niku entek, mergo dekne entuk hadud dunya, tapi justru dikakno fakir miskin niku ijek. Alhamdulillah sah kok ijek. Lemun kula kok nek fakir miskin lha ya iku malah sing ijek. Sehingga orang-orang dulu itu karena anut Kanjeng Nabi itu biasa misalnya di dhuwit 50.000 dikakno wong 20.000 digo ngamal. Mergo ben ana sing ijek. Paham gitu? Ben ana sing ijek. Nah, kita kan walian muni sing ijek wis ning kota. Mencen uteke wis Cina. Paham ya? Dadi niku Kanjeng Nabi cara nglatih pinter dari awal sudah logikakan begitu. Begitu juga masalah ibadah. Kita ini kalau istirahat, tidur atau santai itu jenenge ngenakno awak. Itu kan bodoh. Wong tidur layah-layah kukar-kukur ning ranjam kok jare ngenakno awak. Itu kan melecehkan harkat manusia. Nah, Kanjeng Nabi boten dari awal darani istirahat itu kayak salat. Kanjeng Nabi itu kalau punya masalah ekonomi, masalah beban sosial itu sering cerita ning Bilal, arifna ya Bilal. Mbok aku paringi istirahat Bilal, aku kasih istirahat. Apa istirahatnya Nabi? Yaitu saat Bilal azan dan bergegas melaksanakan sholat. Sampai Nabi ngendikan wa qurratu aini fis sholat. Aku itu tenang nak sholat, gila. Sehingga beliau tersiksa. Kalau tidur itu tidak merasa nyaman karena menunggu sesuatu yang disenangi Nabi yaitu sholat. Sehingga kalau sholat, kalau kita akan kebalikan, sholat itu problem. Bergogaku wong tuh. Kalau Nabi kebalikan, titah manusia sing seneng turu seneng istirahat dianggap problem. Karena beliau sauk isek cepet-cepet napa? Sholat. Sehingga kalau Nabi pas sumpek pas sedang ada masalah sosial atau keluarga niku, ngendikan teng Bilal arifna ya Bilal, bu aku dikasih istirahat. Niku nak Bilal sekali azan, niku Nabi wajahe ketok berbinar-binar seneng. Dan itu rahasia bagi Aisyah sudah rahasia keluarga. Do seneng semua keluarga seneng. Kau Nabi badhe napa? Salat. Nabi ketok ceria, ketok seneng. Kau Nabi sembah mbak dawuh wa qurratu aini fis salat. Sehingga dengan cara berpikir begitu, itu beliau mudah sekali atau yang meniru beliau mudah sekali melakukan tata jafa junubuhum anil madzi yad'u narabbahum khaufan wa tama. Karena muslim sejati kan logikanya gampang. Masa saya orang yang punya akal, punya iman, nikmati kukur-kukur ning ranjam, ambek molat-molek. Mestinya aku luweh nikmati datang mencari Tuhan yaitu narobam khofaw watoma, bercengkrama dengan Tuhan, bermunajat dengan Tuhan. Sehingga ketika bercengkrama dengan Tuhan, munajat, tahajud itu nyaman. Sehingga nganggap soal tidur itu problem. Hanya itu kodrat manusia ngantuk ya kita tidur. Tapi dari awal dianggap problem. Ibadahnya yang dianggap satu pesta, satu arus, satu nopo pesta. Faham ya? Nah kita kan kualian. Nopo? Tahajud dianggap problem, kukur-kukur ning rajam dianggap pesta. Ini kan bodoh. Tobat ya, jangan ngajini napa? Tobat. Itu penistaan harkat manusia. Paham? Penistaan harkat napa? Kita yang katanya punya akal, punya visi modern, jebule ngledek mau seneng kukur-kukur dhuwur rajam. Bagaimana orang kaya ini punya harkat ketika pesta dengan Tuhan, munajat dengan Tuhan, dianggap sebuah problem. Akale ning ndi wong wis tambek pangeran dianggep prop. Dan ini yang dilakukan para nabi. Sampai Sayyidina Umar ketika kena panah. Dan ketika ditarik itu sakit, muga panah itu bentuke kados pancing tambah mlebu ditarik tambah sakit. Muga bentuke kados pancing wonten grendele. Apa kata Sayyidina Umar? Ya wis mbok jebuk napas salat. Ketika beliau pas sholat in dijupuk ini buatan kerasa. Aku sholat was, orang salam kerumuh, orang apa ya kerumuh. Paham ya, itu jenis al-bidayah lah ya. Nih ya, kalau kamu dari awal cara merekonstruksi pikiran salah, jadi kamane background cara berpikir itu salah, gak salah terus. Misalnya lomo gini kan, carane lomo ya dari awal kita jangan menganggap kita punya harta. Kados kula lah contoh yang saya alami. Kados kula ngaji begini itu dari awal niat lillahi ta'ala. Ya sudah saya nyaman. Pokoknya mulang Quran aku senang. Mergo iku kitab dua, sudah. Sehingga saya tidak mudah kecewa tentang fasilitas, tentang hak-hak saya. Coba kalau dari awal saya punya tradisi transaksional. Ngaji gak diregani ngene-ngene, lara kabeh, ngati ya lara, ya rapat ikhlas ya. Itu kan karena salah awalnya. Makanya ulama-ulama dulu mentradisikan orang harus cara berpikir kados ulam Taufik, kados ulam Sabinah, ya kudu minallah wa ilallah wa bil